Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwafillah, a'azani Allah wa yakum, semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah, kita pekan kemarin sudah membahas bab tentang syurutus sholah, syarat-syarat sholat, ya. Di mana syarat-syarat sholat itu ada syarat lil musalli, syarat untuk para pelaku sholat, dan ada syurutus sholah, syarat-syarat sahnya sholat. Nah, di mana syarat sah sholat ini ada lima kemarin. Yang pertama toharoh, yaitu bersuci. Yang kedua dukhulul waqti, masuk waktu. Yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang kelima berniat, an-niyah. Ini insya Allah satu persatu akan coba kita bahas. Taib, kita akan coba langsung saja ya bahas ke dalam materi yang hari ini, yaitu tentang toharoh. Taib, asyartul awal, syarat yang pertama dalam melaksanakan sholat adalah at-toharoh, yaitu bersuci. Apa itu toharoh? Apa itu bersuci? Kata para ulama, toharoh itu adalah raf'ul hadas, raf'ul hadas, wazawalul khobas, wazalalul, wazawalul khobas. Raf'u, mengangkat atau menghilangkan. Al-khobas, al-khobas itu najis, ya. Jadi menghilangkan, menghilangkan najis, wazawalul, dan melenyapkan, melenyapkan al-khobas, yaitu mohon maaf, ini bukan najis, hadas, ini hadas, hadas, raf'ul hadas, ya, ini hadas, ya, afwan, hadas. Raf'ul hadas, mengangkat atau menghilangkan hadas, wa zawalul khobas, dan melenyapkan khobas atau najis, kotoran. Nah, jadi mengangkat hadas dan melenyapkan kotoran atau najis, ya. Ini apa dalilnya toharoh ini adalah salah satu syarat dari sholat, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya kotakkan, apa, diberikan kotak. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddo, la tuqbalu salatu, tidak diterima salatnya man ahdasa, orang yang sedang berhadas, orang yang berhadas, hatta yatawaddo, ini sampai dia berwudu. Maka seseorang tidak akan diterima sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, inilah yang disebut dengan toharoh, ya. Berwudu adalah salah satu perbuatan toharoh, ya. Taib, kita akan bahas selanjutnya. Jadi intinya bahwasanya toharoh ini ada dua, ya, yaitu untuk membersihkan dari hadas, ya. Ini apa hadas tadi? Insya Allah kita bahas. Yang kedua, membersihkan dari najasah atau najis, najasah, najis. Jadi membersihkan dari hadas, membersihkan dari najis. Apa itu hadas? Nah, ini hadas, ini saya kasihkan definisinya. Hadas adalah wasfun, ini sifat. Wasfun itu sifat. Yahillu bil a'dha, yahillu bil a'dha itu yang melekat di badan, melekat di badan, anggota badan. Wa yamna'u min sihati sholah. Wa yamna'u, ini yamna'u ini menghalangi. Yang menghalangi dari sahnya sholat. Dari sahnya sholat. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Semisalnya. Jadi yang namanya hadas, wasfun yahillu bil a'dha, sifat yang melekat kada anggota badan, wa yamna'u min sihati sholah, dan menghalangi dari sahnya sholat, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Maksudnya semisalnya adalah yang selain sholat, ya. Jadi kalau ada hadas, maka perkara yang diwajibkan untuk hilang hadas itu menjadi tidak sah kalau masih ada hadasnya. Inilah yang disebut wa nahwiha, dan semisalnya. Nah, jadi ikhwafillah, a'azani Allah wa yakum, maka inilah hadas. Jadi hadas itu adalah sifatnya. Nah, sementara najasah atau najis ini adalah bendanya. Apa? Benda ini bedanya. Kalau hadas sifat, kalau najasah adalah bendanya. Contoh misalnya, seseorang kencing misalnya. Seseorang kencing. Ketika kencing, dia mengeluarkan air kencingnya, ya. Air atau kotoran kencingnya. Maka air kencingnya inilah yang disebut dengan najis atau najasah. Nah, ketika kita sudah kencing, ya, ketika kita sudah apa? Buang air, kemudian kita sudah membersihkan, misalnya sudah cebok ya, mohon maaf. Nah, apakah kita otomatis sudah bersih itu bisa langsung sholat? Belum, tidak. Kenapa? Karena kita masih memiliki hadas. Nah, apa ini hadas tadi? Sifat. Sifat yang melekat pada badan kita. Kita sudah berhadas karena kita sudah mengeluarkan kotoran. Walaupun sudah dibersihkan, sudah cebok, dia tetap tidak bisa sholat. Kenapa? Karena belum bersuci, belum berwudu. Nah, kenapa? Karena sebelum dia berwudu, hadas ini masih melekat di anggota badannya, ya. Maka hadas ini adalah sifat, najasah adalah apa? Kotorannya, ya. Buang air besar misalnya, ya. Najisnya adalah bendanya, hadasnya sifatnya. Kalaupun sudah bersih, sudah bersih-bersih dari kotoran itu, dia tetap belum bisa sholat. Kenapa? Karena dia belum berwudu, ya. Nah, dia masih punya hadas. Itulah bedanya antara hadas dan najis, ya. Kemudian bedanya lagi, hadas ini perlu niat. Nanti kita akan bahas syarat-syarat berhadas, syarat-syarat mengangkat hadas. Tapi kalau untuk yang najis ini tidak perlu niat, tidak perlu niat. Contoh misalnya salah satunya untuk berhadas adalah salah satu syaratnya harus muslim, harus muslim. Jadi kalau misalnya mengangkat hadas, ya berwudu contohnya, dia harus muslim. Kalau non muslim dia tidak sah apa wudunya, begitu. Tapi kalau membersihkan najis, ya membelikan najis, ini bisa siapa saja, bisa muslim, bisa kafir. Ini kan lawan katanya kafir. Jadi misalnya kita memberikan baju yang terkena najis untuk dicuci oleh orang kafir, ya di laundry misalnya, yang melondrinya orang kafir. Nah, kemudian hilang noda kotorannya, apakah bersih bajunya? Bersih. Kenapa? Ya karena untuk menghilangkan najis ini tidak perlu niat, ya, dan tidak perlu muslim, gitu. Jadi tidak ada niat, tidak perlu niat, dan tidak harus muslim. Jadi kalaupun orang gila misalnya membersihkan pakaian, kalau dia bersih, maka bersih pakaiannya, sah untuk dipakai sholat, begitu. Tapi kalau mengangkat hadas, nah ini mengangkat apa? Hadas ini perlu niat, perlu apa? Niat. Jadi tidak sah orang yang berwudu misalnya dia dalam keadaan kufur, kafir, tidak sah. Tidak sah wudu kalau dia dalam keadaan tidak berniat. Nah, nanti insyaallah kita bahas, ya. Jadi khafilah hajani Allah wa iyyakum, itulah bedanya antara hadas dan najis, ya. Kemudian selanjutnya di sini at-taharah minal hadas. Bersuci dari hadas. Nah, sekarang bersuci dari hadas yaitu dengan berwudu tadi, ya. Ada empat hal. Yang pertama mutatahhirun. Mutatahhirun, mutatahhirun. Artinya yang bersucinya, orangnya, orang yang bersucinya. Yang kedua, mutatahharun bih. Mutatahharun bihi, yaitu artinya yang dipakai untuk bersuci. Yang dipakai bersuci. Yang ketiga, toharoh, ini bersucinya. Ya, yang ketiga adalah bersucinya, toharohnya, perbuatannya. Atau perbuatannya. Yang keempat adalah mutatahharun minhu. Mutatahharun minhu. Artinya yang dibersihkannya. Nah, jadi ada empat perkara yang berkaitan dengan toharoh dari hadas. Pertama mutatahhirun, yang bersucinya. Yang kedua mutatahharun bih, yang dipakai untuk bersuci. Yang ketiga toharohnya, yaitu apa mohon maaf, yang ketiga adalah ini toharohnya, bersucinya. Yang keempat mutatahharun minhu, yang dibersihkannya apa. Nah, taib, yang pertama ini dalam bab mutatahhirun, yang bersuci ini ada beberapa syarat, ada beberapa syarat. Taib. Yang pertama, syarat-syaratnya, ini syurut, syarat-syaratnya. Yang pertama adalah muslim. Nah, jadi harus muslim untuk bersuci, untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas. Untuk menghilangkan hadas ini, ya. ini harus harus muslim, harus beragama Islam. Yang kedua syaratnya berakal, akil. Akilun, berakal, lawan katanya gila. Jadi tidak sah orang yang gila untuk menghilangkan hadas. Lawan kata muslim, kafir. Tidak sah orang yang kafir. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu mumayyizun. Adalah yang bisa membedakan. Artinya, anak kecil yang sudah bisa membedakan dan dia bisa nyambung begitu. Kalau misalnya kita tanya, dia bisa menjawab. Kalau bisa ngobrol dengan kita, itu orangnya mumayyiz. Nah, kalau sudah mumayyiz, maka sah wudunya. Boleh, begitu ya. Jadi mumayyiz, sah. Ya apa bisa membedakan anak kecil yang sudah bisa membedakan ya di bawah balig. Jadi balig itu kalau sudah dewasa ya, sudah mimpi dan lain sebagainya itu balig. Tapi kalau mumayyiz walaupun dia belum balig, dia kalau sudah bisa berbicara, ngobrol dengan kita, nyambung, maka dia sudah bisa bersuci ya. Sudah sah dan sudah boleh bersuci. Kemudian yang keempat nawin ya, ini berniat. Maksudnya berniat adalah ketika kita berwudu, misalnya mengangkat hadas itu, ya berniat dalam rangka menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar. Begitu. Dan niat ini di dalam hati. Jadi ketika kita berwudu, dalam hati kita pahamkan bahwa kita sedang berwudu, akan berwudu dan mengangkat hadas. Begitu. Tanpa perlu mengucapkan. Tanpa perlu mengucapkan. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Dan tidak ada redaksi khusus. Redaksi niat khusus ya, misalnya nawaitul wudu'a, saya berniat untuk berwudu li raf'il hadasil asghar, untuk mengangkat hadas kecil, tidak perlu diucapkan, tapi dalam hati saja ya, dalam hati bahwasanya saya berwudu adalah untuk mengangkat hadas kecil. Jadi ini yang berkaitan dengan apa tadi, mutatahhirun, orang yang bersuci, ada empat, harus muslim, harus berakal, harus memayyiz, dan harus berniat. Ini empat hal. Kemudian yang selanjutnya tentang mutatahharun bih ini. Mutatahharun bih tadi adalah yang dipakai untuk bersucinya apa? Ada nau'ani ini, dua jenis. Yang satu adalah al-ma'u, air, yaitu yang dipakai berwudu adalah air, yang pakai mandi adalah air, begitu. Nah, kalau tidak ada air bisa dengan turab. Itu dengan tanah. Syaratnya dia tidak ada air. Yang kedua, dia tidak mampu menggunakan air. Jadi kalaupun ada air tapi dia tidak mampu menggunakan air, maka diganti dengan turab, yaitu dengan tanah. Dengan cara apa? Tayamum. Ya, dengan cara apa? Tayamum. Itu yang berkaitan dengan mutatahharun bih, yang dipakai untuk bersuci. Yang ketiga ini adalah toharoh. Bersucinya, perbuatannya. Ini perbuatannya. Ya. Perbuatannya. Apa perbuatannya? Ada dua jenis, nau'ani, yaitu yang pertama toharoh sugro ya, ini kecil, toharoh kecil, yaitu berwudu atau wudu. Yang kedua toharoh kubro, nah, ini toharoh kubro adalah besar, yaitu mandi ya. Jadi toharoh itu ada dua, sugro dan kubro. Toharoh yang kecil yaitu wudu, dan toharoh kubro yaitu dengan mandi. Nah, kemudian yang selanjutnya, terakhir, mutatahharun minhu, yaitu yang diangkat, yang dibersihkannya apa? Yaitu ini hadas. Inilah yang dibersihkannya, hadas. Di mana hadas ini ada dua. Hadas itu ada dua, nau'ani, ada hadas asghar. Hadas asghar itu hadas kecil. Hadas kecil. Yang kedua, hadas akbar. Hadas yang besar. Nah, ini jenis apa saja yang asghar, jenis apa saja akbar, insya Allah kita bahas ya. Hanya mungkin saya sebutkan saja, asghar ini misalnya tadi buang angin, buang air ya, air besar, air kecil, maka dia asghar, kecil. Tapi kalau akbar ini besar. Nah, ini contohnya adalah junub ya, misalnya suami istri begitu ya. Kemudian haid, nifas, setelah selesai haid dan nifas, maka itu haid nifas itu adalah hadasnya hadas akbar. Walaupun hilang ya, dia tidak sah dengan berwudu, tapi harus mandi karena hadas akbar itu harus dengan cara mandi hilangnya ya. Taib khafila azanillahu wa yakum. Itulah yang berkaitan dengan toharoh ya. Ada empat, mutatahhirun yaitu yang bersucinya, syarat-syaratnya adalah 4, muslim, berakal, mumayyiz, dan berniat. Kemudian mutatoharun bihnya, yaitu yang dipakai untuk bebersih, dia pakai untuk bersucinya apa saja, yaitu 2, al-ma'u wat-turab, air dan tanah. Tanah dipakai ketika air tidak ada atau tidak bisa menggunakan air. Yang ketiga, toharohnya. Toharohnya adalah bersucinya, yaitu ada 2, toharoh sugro dan toharoh kubro. Toharoh sugro adalah toharoh yang kecil, toharoh kubro toharoh yang besar. Yang kecil maksudnya berwudu, kubro adalah besar, yaitu dengan mandi. Mutatoharun minhu, yang dibersihkannya apa? Yaitu hadas. Ini apa? Hadas. Di mana hadas itu ada 2, hadas asghar dan hadas akbar. Asghar itu kecil, akbar itu besar. Asghar itu contohnya kencing, buang angin, buang air. Akbar itu besar, contohnya junub, ya, haid, nifas, dan lain sebagainya. Inilah hadas yang besar, ya. Nah, jadi ini perkara yang berkaitan dengan toharah, ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah kita lanjutkan pada bab-bab yang selanjutnya, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.